وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjatkan. Dan pada malam ini seperti biasa kita bertemu sekali lagi untuk kita sambung pembacaan kitab Sirah Nabawiyah, di mana telah kita baca dan rincikan syarat-syarat piagam perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah. Dan kita telah faham bahawa piagam tersebut terbahagi kepada dua sebenarnya, iaitu yang pertama adalah antara orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi, dan yang kedua adalah antara Muhajirin dan Ansar, antara Muslimin dan Muslimin antara mereka sendiri. Kita akan membaca kisah sejarah atau peristiwa sejarah berikutnya ke muka surat 313 belum 308. Yang kita adalah 6 baki daripada perincian tentang piagam antara Muslimin dan Muslimin, surat 308. Jadi mengingat mengingat sumber hukuman terhadap segala macam tindakan kriminal adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka usaha untuk menerapkannya merupakan kewajipan agama yang harus dipikul oleh orang-orang mukminin. Hal inilah yang akan melahirkan ketetapan-ketetapan yang sakral, memberinya kekuatan yang besar dan mencegah timbulnya keinginan untuk melawan ketetapan-ketetapan tersebut. Dalam lima sebahagian orang, seperti yang lazim terjadi terhadap undang-undang atau ketetapan produk manusia. Jadi itu antara sebabnya kenapa terdapat di dalam perjanjian piagam tersebut. Bila seseorang itu membuat kesalahan, maka dikatakan bahawa dia akan mendapat hukumannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hukum semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala asalnya. Sebab itu dipulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka sentiasa ingat dan sentiasa takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka tidak menyalahi perintah dan larangannya. Jadi kita perhatikan naskah piagam perjanjian yang menonjolkan peranan orang-orang mukminin. Boleh kita lihat dengan jelas pada butir 13 dan butir 21. Pada butir 13 disebutkan orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim, berbuat jahat dan berbuat kerosakan di antara mereka sendiri. Secara bersama-sama mereka semua harus melawan orang seperti itu, walaupun ia anak seorang di antara mereka sendiri. Jadi butir perjanjian tadi menekankan kepada kaum mukminin agar tidak segan-segan menindak orang-orang jahat seperti itu. Kenapa harus orang-orang mukmin yang bertakwa saja yang dibebani tanggungjawab tersebut? Dibanding dengan yang lain, mereka lebih bersemangat melaksanakan syariat mengingat iman mereka yang sempurna. Bagi orang yang hanya sekadar beriman, terkadang dia masih mau menerjang dan melanggar hal-hal yang telah digariskan oleh syariat. Terdapati Allah SWT ataupun piagam tersebut mensyaratkan ataupun membebankan orang-orang mukmin yang bertakwa untuk menolak ataupun menahan, menghentikan kemungkaran orang-orang yang buat kerusakan, buat jahat, walaupun dia anak mereka sendiri. Jadi piagam dia, jenis dia ataupun kita dengar bunyinya lah, semuanya balik kepada apa? Balik kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diikat dengan hal tersebut, dengan keimanan. Tidak dikatakan siapa buat gini penguasa akan ambil tindakan seperti ini. Tidak, waktu itu belum lagi. Baik, sementara pada butir 21 disebutkan siapa pun yang membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, maka dia harus mendapat hukuman yang setimpal, kecuali jika wali orang yang terbunuh merelakannya. Artinya seorang yang membunuh orang mukmin tanpa salah dan dosa, dia wajib dibunuh, kecuali jika wali atau keluarga si korban memilih untuk menerima denda sebagai gantinya hukuman qisas atau memberikan maaf kepada si pembunuh. Jadi bagi pihak keluarga orang terbunuh, boleh memilih hukuman qisas atau menerima denda pampasan. Semua kaum mukminin harus saling bantu-membantu melaksanakan hukuman atas orang itu dan tidak melindunginya sekalipun dia mempunyai hubungan kerabat dengan mereka. Dikarenakan sudah ditegaskan dalam perjanjian tersebut, setiap orang mukmin yang mengakui isi perjanjian ini dan beriman kepada Allah serta hari kiamat, ia tidak boleh membantu atau melindungi orang yang jahat. Barang siapa yang melakukan hal itu, dia berhak mendapatkan laknat serta kemurkaan daripada Allah pada hari kiamat kelak. Tidak ada tebusan yang boleh diterima darinya. Artinya siapa pun tidak boleh merintangi pelaksanaan hukuman had terhadap si pembunuh tadi. Siapa pun yang berani melindunginya, Allah akan melaknati serta memurkainya. Allah tidak berkenan menerima taubatnya atas perbuatannya melindungi orang yang telah berbuat kejahatan, dan Allah juga tidak berkenan menerima tebusan atas hal itu. Jadi kita tahu bahawa hukuman qisas, orang membunuh orang, hukumannya dibunuh. Jika tidak dimaafkan oleh wali orang terbunuh. Tetapi dalam awal-awal Islam, kita tahu bahawa kekuatan ataupun kuasa pihak penguasa itu tak berapa kuat. Ini adalah pemerintah yang baru lahir. Jadi kekuatan sebenarnya terletak pada rakyat, pada kabilah-kabilah. Jadi kalau tak diletakkan syarat-syarat seperti ini dalam piagam, jadi walaupun mungkin sepatutnya dibunuh ataupun dihukum qisas oleh pemerintah, tetapi dihalang-halang oleh apa? Oleh kaum keluarga orang pembunuh mengikut adat istiadat mereka pada zaman jahiliah, tentu tidak akan terlaksana juga hukuman tersebut. Jadi sebab itu diletakkan kat situ apa, semua orang mesti bersama-sama apa ni melaksanakannya. Bukan maknanya semua cari pembunuh tersebut dan tembak aje lah ataupun membunuhnya sendiri. Tidak, maksudnya dihantarkan pada penguasa, tak dihalangi, tidak dihenti ataupun tidak dilarang daripada dilaksanakan hukuman tersebut. Dan siapa yang gagal melakukan demikian, dia akan mendapat laknat kemurkaan Allah SWT. Jadi tidak ada tebusan yang boleh diterima daripadanya dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahawa pada awal-awal Islam perlu kepada kerjasama daripada semua pihak, dan ia diikat dengan keimanan untuk melaksanakan hukuman-hukuman Allah SWT. Solidaritas sosial menuntut sesama mukminin untuk membantu siapa pun di antara mereka yang sedang mengalami kesulitan. Jika orang itu sedang menjadi tawanan, maka harus ditebus. Dan jika dia melakukan suatu pelanggaran kerana tidak sengaja, maka mereka harus membayar dendanya seperti yang tercantum dalam naskah perjanjian nombor 12. Okay. Jadi siapa yang susah, siapa yang ditawan, kita tebuskan. Jadi ini semua perlu kepada ikatan keimanan. Walaupun dahulu, pada zaman dahulu mereka juga ada kerjasama, tapi kali ini mereka bekerjasama atas dasar agama, dasar iman. Dan kalau ada yang tersilap, melakukan kesalahan, perlu membayar denda. Jadi dibayar oleh orang-orang yang beriman. Menurut Ibnu Sa'ad, ini dalam tabaqatnya, yang dimaksud dengan orang yang sedang dalam kesulitan ialah orang yang tidak diketahui siapa walinya. Ini pentafsiran. Sebab orang kalau yang diketahui walinya, walinyalah yang membantunya tu asalnya. Bila dia tak dikenal siapa wali dia, siapa penjaga dia, maka orang-orang iman, orang-orang beriman yang lainlah yang wajib membantu. Yang jelas hubungan seperti itu pun menuntut adanya pertolongan dalam urusan denda dan juga urusan-urusan yang lainnya. Bagi yang tidak mempunyai keluarga, semua orang mukmin harus bertindak sebagai walinya dan wajib membantunya. Dan jika dia melakukan suatu tindak pelanggaran, maka dendanya diambil dari Baitul Mal atas cas negara, atas apa ni hisab ungkos negara, mengingat ia tidak mempunyai wali yang meminjamnya. Jadi itu memang ajaran Islam. Jadi itu sebab nasab keturunan semua mesti jelas. Ya, ni anak siapa, ni keluarga mana, ni kabilah mana, jelas. Jadi bila apa-apa hal, boleh dirujuk kepada walinya ataupun kerabatnya. Kalau tak ada, barulah pemerintah lah mengambil alih untuk membayar hutang. Even sampaikan hutang pun kalau tak ada wali yang boleh bayar kan, maka Nabi SAW sebagai ketua negara dia akan membayarkan hutang orang yang berhutang. Okey. Jadi ini semua tujuannya apa? Supaya tidak ada hak yang apa ni yang hilang, yang tidak di kita katakan dipenuhkan. Jadi itu menunjukkan bahawa asas piagam-piagam ini semua adalah atas dasar keadilan menunaikan hak masing-masing. Butir naskah piagam perjanjian nombor 12 mengakui 12 mengakui masalah persekutuan. Tetapi hal itu tidak boleh melampaui hak-hak wala yang dimiliki oleh seorang sayyid atau tuan ke atas hamba-hambanya. Budak ni hamba-hambanya. Jadi siapa pun tidak boleh bersekutu dengan mereka tanpa seizin tuan mereka. Dalam Islam, yang berhak atas hamba-hambanya adalah tuannya. Dan tuannya sama ada tuan tu yang beli sendiri hamba-hambanya ataupun orang lain hadiahkan ataupun dia mewarisi hamba-hambanya. Tapi yang berhak atas hamba-hamba adalah tuannya. Tuannya nak lepaskan, merdekakan, nak jual, nak kasih pada orang lain. Jadi wala tu namanya wala. Jadi siapa pun tidak boleh bersekutu dengan mereka tanpa seizin tuan mereka. Hal itu tampak jelas dari sebuah hadis yang menyatakan bahawa Islam mengakui persekutuan lama tetapi melarang mengadakan persekutuan baru. Nas hadisnya ialah lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah 'am al-Fath qama fil nas khatiba fa qala ayyuhan nas innahu ma kana min hilfin fil jahiliyah fa innal islam lam yazibu illa shiddatan wa hil wala halfa fil islam atau wala halfa fil islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah pada tahun penaklukan pembukaan kota Makkah, beliau berdiri berpidato di tengah-tengah manusia. Beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya persekutuan pada zaman jahiliyah ini terjemahan dari silap. Persekutuan pada zaman jahiliyah kemudian bila dia pada zaman Islam, persekutuan tersebut tidak akan menambah kepadanya melainkan kekerasan. Syiddah maknanya kekerasan. Dan tidak ada persekutuan sama sekali di dalam Islam. Setelah Islam dah tak ada lagi. Kalau dulu ada persekutuan, persekutuan tersebut akan memberatkan, tapi tidak dibatalkan. Tapi dah bila masuk zaman Islam, tak boleh buat perjanjian persekutuan baru. Itu maksudnya lah. Ini dalam riwayat Imam Ahmad dan lain-lain lagi. Dalam butir naskah piagam perjanjian nombor 14 tampak keunggulan orang-orang mukmin atas orang-orang kafir. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya kerana membela seorang kafir. Dan seorang mukmin tidak boleh membunuh orang kafir dengan mengabaikan orang mukmin lainnya. Jadi ini menunjukkan bahawa darah orang kafir itu tidak seimbang dengan darah orang mukmin. Bukan maknanya tidak ada nilai darah orang kafir, pasal mereka ini ada perjanjian dengan kita. Di dalam mereka termasuk rakyat dalam di negeri Islam, ada hak. Tetapi dia tidak sama dengan sebut darah ini, dia tidak sama dengan agama orang yang beragama Islam. Jadi pengukuhan atas adanya hubungan yang sangat kuat antara sesama orang mukmin dan terputusnya hubungan kasih sayang serta kesetiaan lama dengan orang-orang kafir. Kalau dulu boleh orang beriman dengan beriman boleh bergaduh kerana apa? Nak pertahankan, nak membela orang kafir pasal ada perjanjian. Zaman Islam tak boleh lagi. Tak boleh. Butir naskah piagam perjanjian nombor 17 menyatakan sesungguhnya perdamaian yang dikukuhkan oleh orang-orang mukmin harus satu. Perdamaian yang dikukuhkan oleh orang-orang mukmin harus satu. Tak boleh ada dua, tiga perdamaian. Satu kumpulan buat perdamaian, kumpulan lain buat perdamaian lain atau membatalkan perdamaian, tak boleh. Jadi semua mesti apa ni? Mesti satu suara. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam suatu peperangan pada jalan Allah. Mereka harus sama dan adil. Jadi menunjukkan bahawa kesatuan tak sindah menjadi kesatuan agama. Tanggungjawab menyatakan perang atau damai tidak boleh dilakukan oleh orang per orang individu. tetapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang berlaku, dan itulah yang kita katakan yang layaklah untuk satu negara, supaya dia tidak apa, tidak kucak-kacik. Kalau semua orang boleh declare perang pada orang lain, satu kumpulan declare perang tanpa izin daripada pemerintah yang tertinggi, jadi kita akan dapati banyak apa ni, banyak masalah. Sebab orang perseorangan, kumpulan-kumpulan tertentu, dia tak nampak apa yang dilihat oleh apa, orang yang di atas, maslahatnya, keburukan daripada perdamaian ataupun peperangan. Sebab itu dikembalikan kepada ijtihad hakim. Jadi kita kena taat pada beliau dalam hal ini. Itu adalah hak mutlak untuk apa? Untuk al-imam. Imam maksudnya dekat sini pemerintah Islam. Sebab kalau kita semua boleh berperang ikut apa ni, kita punya pendapat, kita boleh berdamai ikut kita punya pendapat, perlu tak kita ada ketua? Tak payahlah, tak payah bayar siapa-siapa. Nabi SAW pun irrelevant lah. Cuma apa? Cuma duduk kat masjid ajar orang macam mana nak ibadat. Bila dalam hal-hal macam gini dia, yakni hal-hal besar-besar, perang dan apa semuanya, itu serah kepada masing-masing. Itu tak mungkin berlaku. Dan kita telah lihat pada zaman kita ini bagaimana apa ni, walaupun telah diletakkan apa tu garis-garis dalam bab siasat politik, hubungan antara negeri dengan negeri lain dan sebagainya, itu pun orang masih apa? Orang masih mengikut hawa nafsu, mengikut pendapat-pendapat sendiri. Dalam hal ini mesti kena banyak bersabar. Jadi Nabi SAW telah mewasiatkan kepada orang beriman, hendaklah mereka apa? Alaikum bis'am'i wa ta'ah. Hendaklah kamu dengar dan ta'at. Ini wasiat Nabi SAW selepas solat subuh. Bisa menasihatkan mereka sampai mengalir air mata mereka, sampai hati mereka kecut. Tak pernah Nabi SAW berikan nasihat seperti itu yang mereka pernah dengar dengan kesannya seperti itu, sehingga kan mereka sangka bahawa ini adalah nasihat ataupun ajaran Nabi SAW yang terakhir. Maka mereka minta Nabi SAW awsina, wasiatkanlah wahai Rasulullah pada kami. Jadi Nabi SAW kata alaikum bisam'i wa ta'ah, hendaklah kamu mendengar dan ta'at. Wa in ta'ammara alaikum abdun habashi, walaupun yang menjadi ketua kamu adalah seorang hamba daripada budak Afrika Habsyah. Jadi kata Nabi SAW itu menunjukkan bahawa perpaduan itu amat penting dalam ajaran Islam. Nabi SAW dalam banyak-banyak perkara yang diwasiatkan pada apa? Kepada supaya bersatu secara betul-betul, bersatu dalam, bersatu luar pun mesti bersatu, dan bersatu di bawah satu ketua, walaupun ketua tu tak layak. Kalau dia dah hamba, mana hamba boleh mengetuai tuan-tuan? Bukan satu tuan, ni semua tuan dia hamba dekat atas. Dia yang orang boleh jual dia, orang boleh beli dia, orang boleh suruh dia buat apa semuanya. Orang kata dengan dia nak kahwin boleh, jangan kahwin apa ni pun boleh. Tiba-tiba dia jadi ketua pada semua orang. Dia yang tentukan hukum akam, yang melaksanakan hukum. Dia menunjukkan dia naik ke atas tu, layak ke tak layak? Tak layak lah, tak sah. Lagi-lagi kalau di pada zaman itu, yang layak jadi penguasa atau pemimpin hanyalah yang daripada Bani, daripada Quraisy. Sebab dalam banyak-banyak orang Arab, Bani Hashim daripada kalangan Quraisy yang paling apa ni, yang paling mulia. Sebab tu Nabi SAW kata al-imarah daripada Quraisy. Ini bukan orang Arab biasa, bukan orang-orang Quraisy lagi, bukan orang Arab biasa. Ini adalah apa ni, daripada golongan kulit hitam. Itu masa kulit, warna kulit kan. Ini masalah pasal apa? Pasal golongan hamba, dan dia nak memerintah atas apa ni, orang-orang Arab. Jadi menunjukkan dia tak layak jadi kat situ, yang illegitimate. Tapi macam mana, entah dia ada kat atas, sama ada dia ada kumpulkan apa ni orang-orang dia, hamba revolution, dia kalahkan semua orang Arab, jadi dia jadi ketua. Sebenarnya berlaku, hal itu berlaku pada zaman Al-Ubaidiyun. Kita ada satu zaman di Morocco, di Morocco ada satu khalifah, di Mesir ada satu khalifah, ada dua pemerintahan dalam waktu yang sama. Jadi yang ini bai'ah kepada khalifah ni, yang ini bai'ah kepada khalifah ni. Macam dua tiga negeri dalam apa? Dalam satu masa, macam mana kita lagi banyak lagi lah. Dan yang memerintah tu sebenarnya adalah golongan hamba-hamba. Kenapa hamba-hamba ni menjadi pemerintah? Sebab raja dulu dia memilih orang-orang tertentu untuk jadi dia punya apa? Askar dia. Dan askar yang paling bagus, macam zaman kita gurga lah kan. Jadi dia pilih orang-orang ni. Ini adalah orang-orang kuat-kuat, tak silap saya, daripada orang orang-orang Kurdi gitulah, dia memang orang besar-besar, kok pandai perang apa semuanya, kuda apa senjata semuanya, letakkan satu tempat tu, kata kecil dia latihkan, ada kasih macam-macam apa semuanya, semua ke ilmu apa ni yang penting-penting dah diberikan pada mereka. Jadi gunanya apa? Bila khalifah nak perang, nak apa semuanya ataupun ada pemberontakan, orang keluar je habislah. Republican Guard dia. Ha. Jadi ni, betul. Jadi dia naik ada pangkat, ada apa semuanya. Mungkin sampai dia punya pangkat, punya kekuasaan tu lebih daripada orang biasa. Lebih daripada menteri sendiri. Baik, jadi apa jadi satu generasi, dua generasi lama makin kuat, dan orang-orang yang biasa Islam tak masuk situ. Jadi dia tak tahu ni semuanya, ilmu strategi apa semuanya, dia tak tahu pemerintah, tak tahu apa semuanya. Satu hari apa jadi? Dia tak puas hati dengan atas, dia tak buat apa entah. Dia pun memberontak, dia jadi apa? Jadi tamping terlihat sekarang ni kan. Selaku yang jadi pemerintah dia, asal dia dah satu general ke apa, dia nak power sikit. Dia punya orang kuat, semua orang ikut dia, dia kalah sekejap aja. Yang lain pun tak boleh perang. Kalian tak pernah train. Jadi diorang ni. Jadilah apa tu, mereka ni pemerintah, sehingga mereka pemerintah berzaman. Berzaman. Lepas dia anak dia, lepas dia anak dia, sampai macam gitu. Begitu kuatnya mereka. Itulah pemerintahan Mesir. Orang nak tahu, kata silap saya yang yang membuka ni apa ni, dalam kruset tu, yang menang akhirnya siapa tu? Salahuddin Ayyubi. Jadi dia pemerintah itu. Permintaan apa ni, hamba-hamba. Asalnya tak layak. Tapi boleh kan berlaku. Tapi bila berlaku, kita dah tak ada lah hujah-hujah, kau tak layak, kau tak layak. Dia dah jadi nak cakap apa, dia dah kuat. Kita tu pasal apa? Ikut dan ikut juga. Apa dia cakap ikut. Kalau kita tak bertentang dengan syariat, kita ikut. Dia lagi bagus sebenarnya daripada pemerintahan sebelum dia. Sebelum dia Syiah. Yang pertama sekali naikkan apa tu masjid, Masjid Azhar dan jadi Universiti Azhar tu, itu semua asalnya Masjid Syiah. Jadi dia ajar kat situ semua doktrin Syiah. Lama orang terfitnah dengan apa ni, dengan kerajaan tersebut. Kita mula maulid, macam-macam maulid apa semuanya di mana, di Mesir. Dalam 400-an tahun tu sampailah zaman Salahuddin Ayyubi, dia kalahkan dan apa ni, barulah bila Syiah jatuh, baru mereka boleh menang dalam kursi dekat Palestin tu, mereka dapat balik Baitul Maqdis. Jadi Azhar lepas itu mula ngajar apa tu, ngajar sunnah balik, dia matikan balik itu apa ni, ajaran-ajaran Syiah. Sampai sekarang sebenarnya susah nak jumpa Syiah di Mesir, tapi sekarang ni mula-mula baliklah, pasal ada orang-orang yang apa ni, yang mula nak buat baik dengan Syiah apa semuanya. Mesir sebenarnya dah lama dah buang lah apa ni, ajaran Syiah, sebab adanya sejarah lama. Kalau kita nak tahu tu lah, Azhar asal dia tu adalah Universiti Syiah. Universiti Syiah. Jadi dia nak sebarkan apa pengaruhnya di seluruh dunia. Jadi yang pemerintah di Mesir tu, dia juga yang pemerintah Mekah dan Madinah. Siapa yang pemerintah khalifah daerah sebelah sini, dia kontrol sekali lah Mekah dan Madinah. Itu kan kata ulama. Macam mana pun tak pernah orang kata Mekah dah bukan negeri Islam lagi, dah negeri kafir. Sebab orang-orang Syiah dah confirm dengan macam-macam akidah dia yang rosak apa semuanya tu kan, tentang Ali, tentang Fatimah dan seterusnya. Tapi dia tetap nisbahkan diri dia sebagai orang Islam, masih semayang apa semuanya. Jadi nama negeri Mekah dan Madinah sebagai negeri Islam tu tetap tak hilang. Sebab itu kata ulama membenarkan hadis Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah wa tastirtum fanfiru. Tak ada hijrah lagi setelah Al-Fatih, yang pembukaan kota Mekah. Sampai bila-bila maknanya? Itu menunjukkan bahawa dah buka kota Mekah, dia jadi negeri Islam, dah tak boleh hijrah lagi daripada negeri Islam ke negeri Islam kan? Yang ini daripada okay. Jadi maknanya, walaupun apa yang berlaku, dia tetap akan jadi negeri Islam. Memang tak pernah berubah status kota Mekah dan kota Madinah. Itu antara faedah. Jadi di sini kita lihat walak antara hamba ni hanya dimiliki oleh tuannya. Baik, demikian pula beban perang. Siapa pun ke atas ya. Tanggungjawab menyatakan perang atau damai tidak boleh dilakukan oleh orang berseorangan, tetapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jika beliau menyatakan perang, maka seluruh orang mukmin harus dalam keadaan perang menghadapi musuh. Siapa pun di antara mereka tidak boleh mengadakan gencatan senjata sendiri kerana ia terikat dengan politik umum orang-orang mukmin. Demikian pula beban perang tidak hanya dipikul oleh kabilah tertentu. Kerana jihad adalah kewajipan bagi seluruh orang mukmin, mereka bergiliran untuk ikut keluar dalam peperangan. Ya, jadi jihad pun bukan satu kabilah saja kena tiap-tiap kali nak perang, dia ni je pergi. Itu yang bahaya tu. Kalau dia ni je pergi, lama-lama dia yang pandai, dia yang kuat. Itu kalau nak, kalau siapa pernah baca sikit tentang cerita Bosnia tu, kenapa jadi macam gitu? Sebab yang kontrol army dia adalah bangsa apa tu? Serbia. Dengan apa tu bisa tu? Kroat. Ah, Kroat. Masuk army semuanya Kroat dengan Serb. Orang Bosnia orang Islam. Eh, walaupun dia tak bagus lagi Islam dia apa semuanya, dia memang dah tak masuk army dia. Jadi bila time perang saudara tu, kira perang apa? Civil war tu, memang orang habis lah. Dia tak pegang apa-apa tempat pun, tak ada apa-apa. Jadi orang kena belasah, kena sebelih oleh Serb dengan Kroasia. Jadi ini semua sebenarnya pengajaran. Jadi kalau dia tak balance, dia akan jadi masalah. Jadi yang pegang apa ni dalam di dalam Islam mesti apa ni, mesti bersama-sama. Sebab tu kita manusia ni hari ni baik, esok boleh jadi apa? Musuh ketat boleh berperang. Besok apa ni, hari ni berperang, besok boleh jadi baik. Kuat pun ada juga. Jadi kena lihat panjang lah, jangka masa panjang. Jadi butir naskah piagam perjanjian nombor 15 menyatakan prinsip bertetangga, kejiranan yang sudah dikenal sebelum Islam. Setiap Muslim berhak untuk bertetangga, dia tidak boleh mengabaikan tetangganya. Akan tetapi perwalian yang menuntut kasih sayang itu hanya berlaku di antara sesama orang-orang mukmin saja. Artinya, seorang mukmin tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai wali. Allah Ta'ala berfirman, ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Ini orang-orang mukmin adalah wali bagi sebahagian yang lain. Wali maknanya berkasih sayang, tolong-menolong, ketua menjadi pemimpin bagi yang lain. Dan orang kafir pun awliya'u ba'd. Orang kafir pun dia sayang-sayang antara dia dengan dia. Baik. Tapi tak bermakna tak boleh bertetangga. Maksudnya bertetangga duduk sama-sama, berinteraksi jual beli dan sebagainya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadi walimu. Sebahagian mereka adalah wali sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Ini larangan ni dalam Quran. Tapi sayangnya larangan macam mana pun dalam Quran, dalam hadis yang cakap lagi. Dalam Quran pun orang tolak lagi. Dia kata semua dah tak kisah lagi. Tak ada perbezaan. Bab bolak dan barak ni dia masalah agama. Masalah agama. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ini bukan orang-orang kafir yang apa? Yang perang kita ni. Kalau orang yang perang kita memang tak akan kita ambil jadi wali. Ini yang tinggal sama-sama dengan kita dekat kita, jiran-jiran kita. Pun tak boleh. Cerita dekat Madinah ni surah Ali Imran. Dan pernah dalam surah Nisa banyak lagi. Beberapa ayat Allah SWT mengancam dan mengingatkan, melarang kita daripada mengambil orang kafir sebagai wali pemimpin. Baik, butir naskah piagam perjanjian nombor 15 melarang suku Aus dan suku Khazraj yang tetap musyrik untuk melindungi orang-orang Quraisy dan kafilah dagangnya. atau ikut bergabung dengan mereka melawan kaum muslimin. Jadi dalam piagam tu ada mengatakan orang-orang Arab tak boleh bergabung dengan orang-orang Quraisy musyrikin sebab dia orang kafir. Baik, salah satu politik yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah merintangi rombongan kafilah orang-orang Quraisy. Seperti yang kita maklumi, kaum muslimin dari suku Aus dan suku Khazraj adalah majoritas dibanding yang masih tetap musyrik. Walaupun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu selalu waspada terhadap mereka yang masih musyrik tersebut. Orang-orang Arab Ansar banyak dah masuk Islam, tapi ada juga yang belum. Baik, jadi tetap macam mana pun banyak pun kita tak kena waspada dengan orang-orang yang musyrik. Jangan sampai secara diam-diam mereka menjalin hubungan dengan kafir Quraisy untuk menyusun sebuah kekuatan yang boleh mengancam pemerintahan yang baru tumbuh di Madinah. Hal ini sebenarnya juga sudah disepakati oleh orang-orang Yahudi dalam perjanjian damai mereka dengan kaum muslimin. Jadi kita, kalau kita lihat, ini yang berlaku dalam sejarah kita lah. Sejarah Islam yang macam ini, kena hati-hati. Agak-agak ni logik ke tak logik? Kalau kita waktu ketika itu, kita kena buat macam ni lah, baru nak naik. Dekat sana ada satu agama yang bukan satu agama. Dan bukan satu agama tak samalah. Dia boleh apa? Kerana sebab agama dia boleh bergaduh, boleh berperang dan boleh jatuhkan negara ini. Jadi untuk maslahat lebih banyak lagi, lebih umum, kita kena ambil jalan macam ini. Sebab tu bila kita pula orang Islam duduk kat negeri orang kafir, diorang buat macam itu, kita marah-marah pula. Sebabnya apa? Sebab kita ingatkan kita orang, kita penduduk dia. Sedangkan tidak sebenarnya. Kita duduk, kita macam buat janji dengan negara kafir Islam. Walaupun awak lahir sini apa semuanya, kalau dia punya dustur, dia ada dustur orang kafir, maknanya dia akan laksanakan macam itu. Dia kasih kita hak, tapi ada yang sensitif dia tak kasih. Memang betul lah tu. Kalau kita orang Islam, kita akan buat macam itu. Tak salah. Maksud tak salah apa, itulah yang bijaksana dalam mentadbirkan negara. Jadi kalau ada kemungkinan gaduh apa semua, dikekang dulu. Siang-siang ada perjanjian ataupun ada usaha-usaha untuk apa ni, dapatkan keharmonian. Jadi itu yang bab itu sepatutnya tak kita jadikan satu isu. Kalau kita sedarlah kedudukan kita dekat satu tempat, masalahnya bias dari untuk mereka, mereka nak sama rata, hak sama rata. Tapi orang Islam tak ada hak sama rata, aku tak mahu lah. Jadi mereka tuntut itu dan ini, dan mereka letakkan apa tanda-tanda, ini negeri ni, negara ni belum dia punya banyak masalah human right dia. Yang ini okey sikit, yang ini masih lagi dan sebagainya. Jadi mereka pula jadi apa? Jadi maka jadi maka untuk apa ni, negara-negara lain. Jadi dia pula jadi tok guru. Jadi negeri dia buat hal cerita dia, buat lain, buat hal cerita lain. Itu yang kita sedih tu. Dan macam mana pun kita faham kepentingan siasat seperti ini. Jadi kita lihat dalam sejarah memang macam itulah yang dilakukan. Baik, jadi hal ini sebenarnya sudah juga disepakati oleh orang-orang Yahudi dalam perjanjian damai mereka dengan kaum muslimin. Jadi pengulangan ini memperkuat bahawa naskah perjanjian itu ada dua macam yang terpisah seperti yang diterangkan sebelumnya. Kalau kita lihat, orang Yahudi memang dah lama duduk situ. Silap lagi lama daripada orang Arab ni, dah baca sejarah. Jadi sebab itu kita berikan hak dia. Tapi oleh kerana mereka yang sentiasa mungkir janji, kita akan baca sekejap lagi. Sebab tu mereka dihalau. Mungkin itulah hikmahnya, memang mereka tak boleh duduk sama-sama dengan orang-orang Islam. Pada bahagian akhir, naskah piagam perjanjian yang terkait dengan persekutuan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar ditegaskan dalam butir 23 bahawa sesungguhnya Nabi SAW adalah rujukan satu-satunya bagi setiap perselisihan yang terjadi antara kaum muslimin di Madinah. Perkara yang kalian perselisihkan harus dikembalikan kepada Allah dan kepada Muhammad SAW. Jadi itu adalah highest authority, hakim yang tertinggi untuk semua perselisihan mereka, agama maupun dunia. Baik. Jadi kalau kita teruskan kepada pengusiran Yahudi Madinah yang melanggar perjanjian Madinah. Jadi orang-orang Yahudi ternyata tidak setia pada perjanjian damai yang mereka sepakati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cepat mereka melanggar perjanjian tersebut. Tidak hanya itu saja, mereka juga menampakkan rasa permusuhan. Dan itulah yang menyebabkan mereka kemudian diusir dari Madinah Al-Munawwarah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai peristiwa pengusiran mereka dan latar belakangnya. Jadi Perenggan ini menerangkan kita bahawa bila dah buat perjanjian, kita faham asas-asas perjanjian tersebut, adil, kita dapati perjanjian itu adil. Tapi apa yang berlaku? Orang-orang Yahudi, pihak kedua ni, dia tidak setia pada perjanjian damai. Kemudian dia menunjukkan pula pemusuhan terhadap Nabi SAW. Itu kesalahan yang amat besar. Tidak taat pada pemerintah mana pun dan tunjukkan pula ini memang apa? Tiadab. Okey. Jadi ini satu pengkhianatan dalam satu negara, tak boleh. Jadi oleh kerana itu, orang kalau dah melanggar perjanjian, maka apa yang berlaku? Maka diambil tindakan yang sewajarnya. Tapi antara yang tindakan yang dilakukan tak sampai bunuh mereka. Tak semua orang-orang Yahudi dibunuh. Tetapi ada yang diusir daripada Madinah. Jadi ini adalah satu sejarah. Baik. Kalau orang kata apa ni, orang Islam tak boleh masukkan orang-orang, kenapa orang Yahudi tak ada, kita tak boleh duduk sama-sama? Bukan kita yang tak boleh duduk sama-sama orang Islam, tak boleh duduk sama-sama orang Yahudi. Yahudi, orang Yahudi yang tak boleh duduk sama-sama dengan orang Islam. Buat perjanjian, batalkan. Pakat dengan orang lain, attack. Masukkan dia punya apa tu, dia punya spy kat dalam, dah rusakkan, hinakan apa ni agama Islam, hina Nabi, hina sahabat, sakitkan hati semuanya, betul lah. Akan baca semua. Jadi mana boleh kita biarkan dia macam tu? Nah, ini penyakit virus, jadi kita kena apa? Quarantine lah. Kalau tak bunuh, kita apa? Kita usirkan jauh-jauh, campak jauh-jauh. Jadi pengusiran Bani Qainuqa ni satu daripada kaum-kaum Yahudi yang terdapat di Madinah, kalau kita ingat lagi. Jadi bilakah pengusiran ini terjadi, para ulama ahli sejarah bersepakat bahawa peristiwa pengusiran tersebut terjadi setelah Perang Badar Kubra. Badar Kubra ni tahun kedua Hijrah. Kenapa dipanggil Badar Kubra? Ya, Badar yang terbesar. Sebab ada beberapa peperangan di Badar, tapi kecil-kecil sebelum tu lah. Az-Zuhri bahkan berani menyebutkan bulan dan tahunnya. Menurutnya peristiwa itu terjadi tepatnya pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Tengah raya kita apa? Kita halau orang Yahudi ni. Tahun 2 Hijrah. Al-Waqidi menambahkan bahawa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal. Betul, begitu detail sekali. Latar belakang terjadinya pengusiran. Beberapa kitab tentang sirah mengisyaratkan bahawa orang-orang Yahudi Bani Qainuqa merasa tidak senang dan dengki menyaksikan kaum Muslimin meraih kemenangan pada Perang Badar. Jadi ini daripada asat dengki. Ini kita buat-buat ke? Ataupun betul-betul orang Yahudi asat dengki? Orang-orang Yahudi memang asat dengki. Dalam Quran ada juga hasadan min indi anfusihim. Mereka semua nak kita apa ni, kembali kafir setelah kita Islam. Dan kenapa? Hasadan min indi anfusihim, kerana asat dengki daripada diri mereka. Walaupun telah jelasnya itu kebenaran. Banyak ayat dalam Quran menerangkan tentang apa ni, apa yang dibuat oleh orang Yahudi dan apa dalam hati-hati mereka. Baik, apabila orang-orang Islam yang sedikit tu menang dalam peperangan Badar, maka mereka sakit hati. Bahkan mereka secara terang-terangan memperlihatkan rasa permusuhan serta kebencian. Yang ini yang tak boleh diterima. Kalau dalam hati tu masih mungkin kita tak hukum lagi lah. Bila dah keluarkan, itu perlu pada tindakan. Untuk menggambarkan suasana batin yang meliputi pengusiran mereka, mau tidak mau kita harus membedah peristiwa-peristiwanya. Antara lain pada suatu hari setelah berhasil meraih kemenangan pada Perang Badar, Nabi SAW merasa perlu mengumpulkan mereka untuk diberi nasihat. Setelah mereka berkumpul di pasar Bani Qainuqa, beliau bersabda, "Ya ma'syara Yahud, aslimu qabla an yusibakum mithlu ma asaba Quraisyan." Wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum kalian mengalami nasib seperti yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi SAW panggil mereka nak nasihatkan dakwah kepada mereka. Qalu ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsik annaka qatalta nafaran fi Quraisy. Wahai Muhammad, mereka jawab dengan congkaknya, kamu jangan tertipu oleh dirimu sendiri. Yang kamu perangi itu hanyalah orang-orang Quraisy. Kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital. Yang memang tidak mengetahui strategi perang. Ini orang tak tahu perang, bolehlah kau nak makan gitu kan ya. Innaka law qataltana la harafta anna nahnu nas wa annaka lam talqa mithlana. Tapi cuba kalau kami yang kamu perangi, kamu baru merasa menemukan lawan yang sejati. Kamu akan tahu siapa kami ini sebenarnya. Kamilah orang. Kamu tidak akan dapat mengalahkan orang-orang seperti kami ini. Kata-kata depan Nabi SAW, depan sahabat, boleh terima tak? Cakap depan raja begini. Oh, ini pemusuhan yang jelas, kebencian yang jelas. Baik, sanggahan mereka itu jelas merupakan tantangan dan ancaman. Meskipun mereka sebenarnya masih terikat dengan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Riwayat tersebut diketengahkan dari sumber Ibn Ishaq dan dianggap sebagai riwayat yang hasan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Akan tetapi di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Muhammad, hamba Zaid bin Thabit, yang menurut Al-Hafiz Ibn Hajar adalah seorang perawi yang tidak dikenal, majhul. Baik, tapi dihukumkan Ibn Hajar sendiri hasan. Jika kita menerima penilaian Al-Hafiz bin Hajar bahawa riwayat tersebut hasan, namun ini bukan berarti bahawa alasan pengusiran orang-orang Yahudi Bani Qainuqa adalah kerana mereka menolak masuk Islam. Kita usir, diusir orang Yahudi bukan kerana mereka tak mau masuk Islam, tapi kerana mereka apa? Mereka tunjukkan permusuhan. Cara cakap dia tu. Dan apa yang dia cakap? Sebab apa? Tentang masuk Islam, tak masuk Islam tu bukan isu. Tak dipaksa orang yang ingin duduk di Madinah dari kalangan Yahudi daripada kekal dalam agama mereka. Ya, diajak masuk Islam tapi tak dipaksa. Pada period itu, Islam menerima hidup damai bersama mereka. Dan Nabi SAW juga tidak pernah mensyaratkan kepada seorang pun di antara mereka untuk masuk Islam. Sebagai kompensasi atau fasilitas, dia boleh tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Tak syarat. Sebab itu kita baca dalam piagam pun tak ada syarat orang masuk Islam. Bahkan butir-butir perjanjian damai memberikan kebebasan beragama kepada orang-orang Yahudi di Madinah Al-Munawwarah. Yang menjadi alasan pengusiran ialah kerana mereka berani menampakkan semangat permusuhan yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Jadi dia kalau lebih dicakap tu memang siap. Itu yang bahaya, lawan sultan, lawan apa tu semua. Kena tahulah, berpada-pada. Terlebih sikit, habis. Jadi ada pasal negeri-negeri mana? Negeri siapa kan? Jadi dia menumpang. Dia ada syarat-syarat ni nak duduk. Ada sebuah riwayat menyebutkan bahawa pada suatu hari seorang Yahudi sengaja mengikat hujung kain seorang wanita Muslim, Muslimah, di depan pasar Bani Qainuqa. Ketika si wanita berdiri, sudah barang tentu auratnya tersingkap sehingga dia pun menjerit kaget. Dia merasa sangat malu. Seorang Muslim yang kebetulan melihat peristiwa memalukan tersebut segera menghampiri si Yahudi lalu membunuhnya. Selanjutnya orang Muslim tersebut dikeroyok oleh beberapa orang Yahudi sampai meninggal dunia. Jadi orang Islam tu pula kena pukul. Sebenarnya ni dekat pasar siapa? Pasar Yahudi. Kaum Muslimin yang mendengar berita tersebut marah besar. Akibatnya terjadi ketegangan yang cukup serius antara kaum Muslimin dengan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Ini riwayat yang masyhur lah kat khutbah-khutbah. Kita dengar kan, kasih semangat benci orang Yahudi apa semuanya. Dan cerita tentang kepentingan aurat. Kalau nak ambil hukum daripada hadis ni memang tak boleh. bab riwayat ni dhaif, lemah, kerana banyak permasalahannya. Banyak permasalahannya. Macam mana orang Islam, seorang Muslim boleh bunuh seorang Yahudi gitu saja kerana buat kesalahan gitu? Patutnya dia kena laporkan kan. Walau macam mana pun, kita ada sistem, kita ada undang-undang, kita ada penguasa lah semua bunuh, tak puas hati bunuh kan. Walaupun jenayah dia berat, akan berwara lah kan, negara. Jadi itu permasalahannya juga. Jadi dia bunuh orang ni, lepas orang dibalas balik. Jadi dia tak perlu. Kalau sahih tu mungkin kita jadikan hukum lah, tapi tak sahih tak boleh jadikan hukum. Tapi kalau nak jadikan macam apa, salah satu daripada perkara yang melengkapkan apa ni, sejarah, boleh jugalah. Jadi Yahudi antaranya dia buat gini pada Nabi SAW, ada yang kisah macam ini, ini semua kita campur-campur bolehlah juga sebagai sebab-sebab pengusiran orang-orang Yahudi. Baik, jadi riwayat ini dhaif kerana di dalam isnadnya terputus antara Ibnu Hisham dan Abdullah bin Ja'far Al-Makhrami. Selain itu, riwayat ini juga mauquf, terhenti pada seorang sahabat junior yang tidak dikenal, yakni Abu Aun. Tetapi dari segi sejarah, riwayat ini boleh dipertimbangkan. Banyak sumber sirah yang telah mengetengahkannya. Sumber-sumber tersebut menggambarkan rangkaian peristiwa yang menyebabkan terjadinya pengusiran orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Penolakan mereka masuk Islam bukan penyebab mereka diusir. Itu yang diulang dah, dah dua kali dah. Jadi bukanlah mereka tolak masuk Islam, mereka diusir kerana itu, tidak. Tetapi penyebab sebenarnya ialah mereka telah berani merosak stabilitas keamanan Madinah dan menampakkan semangat permusuhan secara terang-terangan. Hal itulah yang kemudian membuat Rasulullah SAW memutuskan untuk tidak boleh hidup berdampingan dengan mereka secara damai. Jadi kalau dah banyak sangat insidennya dan dah jelas sangat bahawa mereka ni apa ni bermusuh dan menunggu saja nak jatuhkan apa ni orang-orang Islam, tentulah tak boleh lagi ya, tak boleh sama lagi. Bukan asyik-asyik kita apa ni sangka baiklah, sangka baik ni kesilapan satu je orang aja, bukan semua, bukan semua orang Yahudi macam ini. Yahudi semuanya baik, sebenarnya satu dua je. Asyik-asyik macam itu je. Ini yang Zionis punya je, yang lain-lain Yahudi baik. Tapi kalau dah, kalau betul gitu ialah juga, tapi kebanyakan ni macam itu. Yang kita baca Quran-Quran yang terangkan macam itu, dia memang tak baik-baik. Tak baik-baik. Dan kita dah berapa tahun, dah berapa tahun dah. Ribuan tahun macam itu juga, sama juga. Kalau tak makin teruk. Itu pun masih lagi ada orang nak damai, lagi damai. Kita sebenarnya kalau nak terangkan tentang apa ni makar tipu daya Yahudi dan sebagainya, tak perlu kepada hadis lain. Kita baca Quran dah cukup banyak. Nabi Allah SWT kata apa? Mereka pembunuh nanti Nabi. Tapi mereka kata mereka beriman. Katakan kalau kamu beriman, kenapa kamu bunuh Nabi? Nabi engkau boleh. Ini tuntun soal itu. Kalau kamu benar-benar, kalau orang benar, dan mereka buat gini, mereka buat gitu dan sebagainya. Macam-macam. Mereka kalau buat janji, tiap-tiap kali buat janji, mereka akan khianat. Kita baca lah surat Taubah, surat 4. Jadi kita baca kisah mereka daripada zaman Nabi-Nabi Musa AS, macam mana mereka dengan Nabi Musa dan Nabi-Nabi lain, khususnya Nabi Musa AS, terdapat di perangai mereka. Itu Datuk Nenek Moyang kita. Sampaikan mereka ni lah salah satunya umat yang di laknat oleh Allah SWT. Nabi-Nabi mereka laknat mereka, dan mereka diubah daripada manusia kepada khanazir, kepada babi dan tera. Sekarang kita ada flu. Flu tera belum lagi ya. Jadi itu semua Allah SWT terangkan, menggambarkan umumnya mereka, kebanyakan mereka itu. Bukan tak ada, tak ada yang yang baik lah, tak ada yang boleh masuk Islam. Ada yang boleh masuk Islam pun, tak ada sikit. Dan hukum bukan dengan yang sedikit, hukum dengan yang banyak, yang majoriti. Baik. Tapi yang kita baca kat sini, kenapa kita ambil riwayat-riwayat ni, macam walaupun macam walaupun lemah, tapi kerana apa? Dalam bab sejarah, dalam sejarah. Kita tak perlu pada ni semua. Dan kita nak terangkan tentang kenapa orang Yahudi diusir dalam sejarah lah, dari Madinah. Baik, pengepungan. Apa yang berlaku adalah sesungguhnya hadis yang menerangkan tentang peristiwa pengusiran orang-orang Yahudi Bani Qainuqa adalah sahih. Sebab diriwayatkan dalam Bukhari. Sebab dia tak jelaslah, ada hadis-hadisnya, tapi mereka memang kena usir. Itu sahih. Ibnu Ishaq mengetengahkan riwayat hadis tersebut dari Asim bin Amr bin Qatadah. Kendati pun tanpa isnad, Al-Waqidi juga mengetengahkan riwayat secara rinci tentang pengepungan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Hal itu diikuti oleh para ulama ahli sejarah dan para penulis tentang sirah. Walaupun dari aspek hadis, apa yang diketengahkan oleh Al-Waqidi tidak boleh disebut sahih sebab tak ada sanad. Tetapi menurut para ulama ahli hadis, itu termasuk suatu yang tidak perlu terlalu dipersoalkan dan juga termasuk yang boleh dibuat pedoman sesuai dengan metod kritik sejarah yang tidak mensyaratkan adanya isnad, apalagi yang harus sahih segalanya. Tentu tidak rasional mengabaikan riwayat tersebut untuk kajian sejarah, kecuali jika terkait dengan akidah atau syariat yang memang harus berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dan hasan agar boleh dijadikan sebagai hujah atau argument. Jadi dalam buat hujah, argument, mesti kena cari hadis-hadis yang sahih dan hasan. Dalam bab sejarah, nak lengkapkan cerita apa semuanya, mungkin boleh. Terdapat riwayat yang secara rinci menerangkan tentang peristiwa pengepungan terhadap orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, para pengikut setia Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka adalah golongan kaum Yahudi yang paling pemberani. Ketika mereka berani memperlihatkan rasa kebencian dan permusuhan secara terang-terangan, sehingga Nabi SAW rasa khawatir terhadap aksi pengkhianatan mereka. Beliau mempercayakan Abu Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu untuk menjaga Madinah. Beliau mengibarkan bendera warna putih yang dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini bendera kalau dah naik ni maknanya apa? Nak pergi perang lah. Jadi keluar daripada Madinah sebab Bani Qainuqa tinggal di luar Madinah sikit. Jadi bila keluar daripada Madinah, ditugaskan seorang untuk menjaga Madinah. Baik, defense tetap ada lah. Lepas kita keluar sekali kena attack daripada belakang. Dan satu perkara lagi, kita dapati bahawa Bani Qainuqa adalah yang pertama sekali kena usir. Pasal apa? Dia yang paling lantang, paling berani. Dan banyak-banyak kumpulan Yahudi, dia paling jahat. Kan? Sebab itu Nabi SAW ambil tindakan kepada mereka dahulu. Jadi, diketuai oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini menunjukkan bahawa ini belum masuk Perang Uhud. Lepas Perang Badar, belum Perang Uhud. Sebab Hamzah bin Abdul Muttalib mati syahid dalam peperangan Uhud. Jadi, ini awal-awal lagi. Setelah selama 15 hari terkepung, akhirnya mereka merasa kepayahan. Kemudian menyerah dan bersedia menerima apa yang akan diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka dan keluarganya. Jadi dikepung selama 15 hari tak tahan dah lah. Jadi semua yang kat luar tak boleh masuk, yang kat dalam tak boleh keluar, habislah. Berapa lama mereka boleh tahan? Jadi mereka pun menyerah dan bersedia menerima apa yang akan diputuskan oleh Rasulullah SAW terhadap mereka dan keluarganya. Mereka mempersilakan beliau mengambil harta wanita dan budak-budak mereka. Praktis mereka sudah berada dalam kekuasaan beliau. Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi wakil dan juru bicara mereka kemudian menemui beliau dan berkata, 400 orang tanpa perisai dan 300 orang bersenjata lengkap yang telah membelaku terhadap semua musuhku, yang telah membela aku terhadap semua musuhku, itu apakah harus anda habisi nyawa mereka dalam waktu sehari? Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah sekutu, dulu sekutu lah, dari dulu sekutu dengan orang Yahudi Bani Qainuqa. Jadi dia kira apa? Dia jadi spokesman untuk orang, kira merayu, appeal eh. Takkan nak bunuh ni 400 orang ni, orang-orang ni dulu, daripada dulu orang bela aku semuanya, kau nak habiskan mereka satu hari, nak bunuh mereka semuanya, janganlah bunuh mereka. Nampaknya Abdullah bin Ubay bin Salul lepas tu dia lebih sayang dengan orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu aku serahkan kepada. Beliau lalu memerintahkan kepada para sahabatnya di bawah pimpinan Ubadah bin Samit untuk mengusir orang-orang Yahudi Bani Qainuqa tersebut dari Madinah untuk mengurus penerimaan harta ghanimah dari mereka. Jadi keputusannya mereka diusir, mereka tak dibunuh. Untuk mengurus penerimaan harta ghanimah dari mereka, beliau menugaskan Muhammad bin Maslamah Al-Ansari setelah dikeluarkan 1/5 untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta rampasan perang dibagi pada berapa bahagian? 5 bahagian. Satu bahagian, 1/5 pada Allah dan Rasulnya. Lepas tu pada fukara, pada masakin, ada dalam Al-Quran. Jadi ditugaskan Muhammad bin Maslamah untuk kumpulkan dan bagi-bagikan kemudian pada orang-orang yang ikut serta berperang dari kalangan para sahabat. Firman Allah Ta'ala menyinggung tentang pengusiran orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ialah قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادِ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ. Ke akhir ayat, katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan ini di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruk. Sesungguhnya telah ada bagi kamu pada dua golongan yang sudah bertemu, yang bertempur, tanda ataupun penerangan. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir. Yang maksud golongan-golongan ini, kata ulama para ahli tafsir, dia adalah orang muslimin dengan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Baik, kemudian dalam surah Al-Ma'idah pula Allah SWT telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali-walimu. Sebagian mereka adalah wali pada sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi ini diturunkan menyinggung tentang hubungan kasih sayang atau perwalian antara Abdullah bin Ubay dengan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Dalam waktu yang sama, Abdullah bin Ubay ni, buat pengetahuan, dia ni Islam. Maknanya dia melahirkan Islamnya. Cara luarnya dia macam orang Islam lah, pergi sembahyang apa semuanya. Tapi dia dalam hati dia kafir. Jadi dia adalah munafik. Dia munafik yang jelas munafik lah. Jahat dia punya perangai, nampak dia cakap-cakap tu semua. Tapi dia tak kata dia kafir lah. Dia kata dia Islam. Sebab tu Allah SWT, Nabi SAW tak hukum dia, tak bunuh dia pada permulaannya. Jadi antara perkara yang dilakukan menunjukkan dia munafik adalah dia membela orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ni. Banyak permasalahan orang ni. Baik. Jadi dalam waktu yang sama, Ubadah bin Samit menyatakan sudah tidak lagi mempunyai hubungan dengan orang-orang Yahudi. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu juga pada sebelum datang Islam, dia ada hubungan dengan orang Yahudi ini. Baik, jadi bila dah diusir ataupun nak dihukum dengan Bani Qainuqa ini, Ubadah bin Samit lah yang jadi apa ni? Jadi hakimnya. Jadi dia kata apa? Semua kena usir. Akhirnya dia tidak lagi mempunyai hubungan dengan orang-orang Yahudi demi berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai banyak teman dekat dari kalangan orang-orang Yahudi. Aku menjalin hubungan wali, kasih sayang dan persekutuan dengan mereka. Dan sekarang, aku melepaskan semua itu untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Waliku adalah Allah dan Rasulnya. Berbeza sekali dengan Abdullah bin Ubay yang hatinya sudah diliputi sifat munafik, dengan Ubadah bin Samit yang hatinya bersih kerana tarbiyah Muhammad sehingga ia dapat melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh fanatisme jahiliyah serta nafsu-nafsu kepentingan peribadi. Dia lebih mengutamakan kepentingan akidah daripada kepentingan-kepentingan sendirinya yang bersifat khusus. Sungguh ia merupakan teladan bagi orang-orang mukmin yang sadar dan taat. Jadi itu kisah apa ni, pengusiran Bani Qainuqa. Jadi satu permasalahan dah selesai. Kata ada lagi orang-orang Yahudi di Madinah. Dan ada lagi kat dalam Madinah tu orang-orang yang nampak Islam sama-sama pergi masjid apa semua ya. Entah-entah sama-sama pergi perang. Tapi Abdullah bin Ubay selalu dia ada excuse tak nak ikut pergi perang lah. Perang Badar dia tak ikut, perang Uhud dia tak ikut ya. Dia memang tak mau tolong orang Islam. Dia ada excuse. Jadi macam mana nak hapuskan ni semua? Jadi lagi susah orang munafik berbanding dengan orang-orang Yahudi sebenarnya. Terbunuhnya Ka'ab ibn al-Ashraf. Menurut sebahagian besar ulama, peristiwa pembunuhan Ka'ab ibn al-Ashraf ini terjadi sesudah Perang Badar dan sebelum Perang Bani Nadir. Menurut Al-Waqidi, peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 Rabiul Awal, 25 bulan sesudah hijrah. Al-Waqidi memang dia semua ada maklumat detail lah. Tapi tak ada apa, malam dia tak ada tak ada sana. Kalau sana bagus, kita boleh periksa. Dan Al-Waqidi pula ada satu perawi yang tak boleh pakai. Itu masalah. Kalau ada sanad kita boleh check lah. Jadi kalau tak ada sanad kita kena rujuk dengan apa? Kita tak tolak terus tau. Kita rujuk pada riwayat-riwayat lain. Mungkin kita boleh terima. Jadi masalah Al-Waqidi, Ibn Ishaq ni semua masalah. Ayah Ka'ab al-Ashraf ini adalah orang Arab dari suku Tay. Dan ibunya bernama Aqilah binti Abu Al-Haqiq dari Bani Nadir. Patutlah disayang dengan apa? Dengan orang Yahudi. Dia ada keturunan Yahudi. Tapi dia orang Arab. Ka'ab sendiri adalah seorang penyair yang suka memusuhi Islam. Penyair. Jadi penyair ini dalam zaman tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang penyair ini mempunyai kedudukan yang tinggi, dihormati oleh masyarakat. Dia merasa dengki melihat kemenangan kaum muslimin pada pertempuran Badar. Dikarenakan kesal, dia lalu lari ke Mekah. Dia sangat benci kepada Nabi SAW. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk selalu memprovokasinya melawan Islam. Setelah menangisi mayat orang-orang musyrikin yang menjadi korban dalam perang Badar, dia lalu pulang ke Madinah. Dia nangis mayat-mayat orang-orang siapa? Orang Islam, orang kafir. Orang kafir yang dinangiskan. Menyakkan apa iman yang ada pada dia? Tak beriman sebenarnya. Jadi dia cuma masuk Islam supaya tak kena bunuh saja. Supaya dia boleh duduk dekat Madinah. Baik, dia selalu mengganggu wanita kaum muslimin. Yang itu ada riwayat-riwayatnya dalam nota kakinya. Oleh kerana itulah Nabi SAW menyuruh untuk membunuhnya. Al-Bukhari secara rinci menengahkan riwayat tentang terbunuhnya Ka'ab ibn al-Ashraf. Intinya bahawa Muhammad ibn Maslamah al-Ansari, ingat tadi yang Allah Nabi SAW wakilkan supaya uruskan harta rampasan perang orang-orang Yahudi tu. Jadi Muhammad bin Maslamah al-Ansari radhiyallahu an, dia volunteer, menyatakan bersedia melaksanakan perintah Nabi SAW untuk membunuh Ka'ab. Nampak? Sahabat asalnya dia takkan bunuh orang melainkan dapat izin daripada Nabi SAW. Tadi cerita tadi yang tentang apa ni, wanita muslimah dan nyawrat tu kan, dia tarik lepas tu terus dia bunuh. Kalau betul tu maknanya dia buat salah lah. Dia tak dia marah ke apa ke. Tapi asalnya para sahabat dia tak buat macam itu melainkan dapat izin daripada Nabi SAW. Kadang ni berbahaya. Orang-orang ni lagi apa ni berpengaruh. Kaum Al-Ashraf ni berpengaruh. Jadi dia kata kalau Nabi SAW perintahkan dia akan buat. Dia minta izin kepada beliau untuk menggunakan tipu daya. Dan beliau tidak keberatan kerana Ka'ab adalah seorang pemberontak yang harus dibunuh. Jadi ni semua orang tahu. Dia penjahat ni semua orang tahu. Cuma belum buat apa-apa tindakan saja. Jadi mereka tak sampai hati lah. Nabi SAW disakiti dengan rupa. Jadi mereka apa ni nak tolong lah. Kalau Nabi SAW nak bunuh Ka'ab ini. Jadi pada satu hari Muhammad bin Maslamah Al-Ansari menemui Ka'ab dan meminta agar dia bersedia memberikan pinjaman kurma untuk dia berikan kepada Rasulullah SAW. Ka'ab bersedia dengan syarat harus ada jaminan wanita atau anak-anak. Jaminan dia, gadai dia apa? Wanita atau anak-anak. Yang kurma pasal gadai dia apa? Bukan barang-barangan biasa ke apa? Kuda ke unta ke apa? Jadi syarat ini ditolak oleh Muhammad bin Maslamah. Tapi sebenarnya ini adalah satu perkara yang disepakati oleh Nabi SAW. Rasulullah dah izinkan Muhammad bin Maslamah buat hal ini. Baik, syarat ini ditolak kerana dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Sebagai gantinya, patutnya dia orang Islam. Dia kan sepatutnya orang Islam. Patutnya dia sedekahkan dia sudah lah kurma itu pada Nabi SAW. Bukan Nabi nak makan, Nabi nak bagi-bagi pada orang yang memerlukan. Baik, sebagai gantinya dia menawarkan senjata sebagai jaminan dan Ka'ab bersetuju. Ini semua riwayat Bukhari ya. Pada satu malam dia menemui Ka'ab dengan ditemani oleh seorang sahabat bernama Abu Na'ilah, saudara sepersusuan Ka'ab, dan tiga orang sahabat lainnya. Dengan cara menjebak, mereka berhasil menangkap Ka'ab lalu membunuhnya, meskipun salah seorang mereka sempat terkena tebasan pedang anak buah Ka'ab. Ka'ab ni pula ada dia punya apa? Dia punya bodyguard dia juga ha? Jadi mereka lakukan ni pada waktu malam ha? Kalau itu riwayat. Jadi mereka dapat dekat dengan Ka'ab seorang-seorang, mereka bunuh. Dan orang-orang Yahudi merasa sakit hati atas terbunuhnya Ka'ab Ibn al-Ashraf. Untuk meredakan ketegangan, Rasulullah SAW menjelaskan dan memberikan klarifikasi kepada mereka tentang sikap Ka'ab yang selalu memusuhi kaum muslimin. Kendati pun demikian, mereka dan juga orang-orang musyrik merasa sangat terpukul oleh peristiwa berdarah ini. Okay, satu perkara lagi, sebenarnya orang yang macam gini bukan seorang ya, bukan Ka'ab al-Ashraf saja. Dia ada Abdullah bin Salul. Dan dia ada kawan-kawan dia, geng dia. Dia jalan macam gangster kampung dia. Ada banyak lagi di belakang. Ada kabilah dia juga. Asalnya, kalau Nabi SAW boleh halau orang Yahudi Banu Qainuqa 1,400 pun, campur 300, 700 orang dengan anak-anak tu semua, Nabi sebenarnya boleh buat dengan dia sekali, dengan kabilah dia sekali yang ikut dia. Tapi kita dapati Nabi SAW tak lakukan demikian. Nabi SAW ambil ketur, pancung, nanti lain semua dah tak berani lagi. Ini sebenarnya rahmah. Bukannya apa ni, mesti selalu kita apa ni, tak bunuh. Ataupun mesti kita bunuh. Atau mesti kita hancurkan semua. Tidak. Dia tengok keadaan. Orang Yahudi lain. Dia lain agama semuanya. Yang ini lain. Jadi ada orang kata mungkin apa ni, terlampau kejam lah apa semua. Kenapa kita tak apa panggil Ka'ab, nasihatkan dulu ke apa. Tak ada. Ini lain ni orang ni tentu ada sebab-sebab yang dibolehkan kalau kita lihat. Kita mungkin tak sampai pada kita riwayat-riwayat secara detail lah. Baik. Jadi kendati pun demikian, mereka ini keluarga Ka'ab ni dan juga orang-orang musyrik merasa sangat terpukul oleh peristiwa berdarah ini. Mereka merasa takut akan keselamatan nyawa mereka. Akhirnya Rasulullah SAW mengajak mereka untuk membuat perjanjian damai lagi. Kemudian dibuatlah perjanjian damai seperti yang diketengahkan oleh Abu Daud dalam sebuah riwayat yang patut dijadikan sebagai hujah kerana diperkuat oleh beberapa riwayat yang lainnya. Kita sebutkan, sentuhkan sebelum ini ya, tentang perjanjian tu dua kali. Dengan Yahudi mula-mula sekali, lepas tu bila ada kes gaduh-gaduh ni, dia buat lagi sekali untuk menguatkan perjanjian yang lama. Jadi perjanjian damai ini jelas untuk mengukuhkan perjanjian yang pernah ditulis sebelum Perang Badar antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Peristiwa terbunuhnya Ka'ab Ibn al-Ashraf benar-benar membuat ketakutan orang-orang Yahudi. Kita agak-agak Ka'ab al-Ashraf ni mati Islam ke mati munafik? Mati munafik punya. Tak ada misalnya suruh bunuh dia. Kalau dia beriman. Pembunuhan terhadap Ka'ab al-Ashraf memang dilakukan dengan tipu daya. Itu betul. Tetapi orang yang mahu mengamati dengan cermat dan jeli, dia akan boleh memaklumi bahawa sebenarnya Ka'ab Ibn al-Ashraf adalah termasuk orang yang wajib mematuhi isi perjanjian damai yang telah disepakati antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi termasuk Bani Nadir. Nyatanya dia malah selalu memusuhi Nabi SAW selaku kepala pemerintahan, terang-terangan bersekutu dengan orang-orang musyrik yang justru menjadi musuh kaum muslimin, meratapi mayat-mayat mereka yang terbunuh dalam Perang Badar. Sebab itu sekarang kalau presiden ke Prime Minister Jepun pergi ziarah Dari tempat orang mati, ha, marah orang. Marah sebab jadi kena mengena dengan apa? Dia punya ketaatan tu kat situ. Dia akur atau dia tak akur, dia dah buat salah atau sebagainya. Ini dia terang-terang pergi menangis si orang pun tahu. Patutnya dia apa ni, sukalah ataupun dia gembira dengan kejayaan atau kemenangan yang Allah berikan pada Nabi dan Rasulnya. Dah ada orang musyrikin, dia terbalik pula. Dan dia rajin pula membantu mereka melawan kaum muslimin. Dengan demikian, dia telah melanggar perjanjian sehingga dianggap sebagai seorang pemberontak yang harus dibunuh. Membunuh orang seperti itu dengan cara menipu boleh-boleh saja. Apalagi Nabi SAW sendiri juga sudah merestuinya. Tetapi Nabi SAW tidak menuntut Bani Nadir atas ulah Ka'ab bin al-Ashraf. Beliau merasa cukup hanya dengan membunuhnya saja sebagai balasan atas kejahatannya dan memperbarui perjanjian damai dengan mereka. Jadi dibunuh seorang saja daripada orang tersebut. Jelas sekali ternyata terbunuhnya Ka'ab al-Ashraf membawa pengaruh yang sangat mendalam pada jiwa Bani Nadir. Mereka berencana menyerang Islam walaupun sudah sepakat memperbarui perjanjian damai. Sesungguhnya rasa takut dan niat busuklah yang mendorong mereka bersedia memperbarui perjanjian damai tersebut. Takut buat janji damai lah. Dan ada niat busuklah nak balas balik. Seperti yang akan kita ketahui dengan jelas dari peristiwa-peristiwa berikutnya. Jadi rekan Ka'ab al-Ashraf ini dia bersama-sama dengan apa orang-orang Yahudi Bani Nadir. Walaupun sepatutnya Nabi SAW boleh buat macam Bani Qainuqa kan, halau semuanya, tapi tak, Nabi SAW bunuh apa ni, kira kepalanya. Lepas itu buat jadi damai. Tapi sebenarnya dah tahulah mereka tak lama akan apa ni berdamai. Tidak lagi orang buat lagi ya. Jadi lepas itu baru Nabi SAW mengusir pula Bani Nadir. Dan ini kira merupakan golongan Yahudi yang kedua di dalam Madinah yang diusir. Soalan kita berhenti di sini dahulu. Ada apa-apa soalan? Seorang itu mati syahid dan dia tidak membayar hutangnya, maka dia tidak boleh masuk syurga. Begitu lah dia. So, let's say kalau kerajaan bayarkan seorang ini, so adakah hadis ini take effect ataupun jadi orang yang apa ni, yang terbunuh. Ya, terbunuh. Orang yang terbunuh ni ada macam-macam. Satu, dia terbunuh kerana tersilap. Jadi dia terbunuh, ada orang tersilap terbunuh dia lah. Jadi dalam hal ini, orang yang membunuh tak berdosa. Dan orang yang membunuh ini tidak dikisos, tidak dihukum bunuh balik. Tapi dikenakan hukum kafarah. Kafarah dia apa? Bebaskan seorang hamba yang beriman. Kalau dia tak mampu, dia puasa saja. Puasa dia 2 bulan berturut-turut. Lepas itu sekali dia kena bertaubat. Yang bayar pampasan ini bukan dia pun. Yang bayar adalah ahli keluarga dia. Orang yang membunuh, orang yang kena bunuh. Dan satu lagi jenis orang yang terbunuh, orang yang terbunuh oleh orang yang membunuh dengan sengaja. Baik, jadi dalam hal ini, wali orang yang terbunuh itu ada hak lah nak balas balik nyawa dengan nyawa, kisos. Ataupun dia nak apa ni, minta pampasan, ataupun dia nak maafkan. Okay. Jadi, kalau dalam hal ini, kalau dia minta kisos, yang kena bunuh siapa? Keluarga orang yang membunuh ke? Yang membunuh itu sendiri? Yang membunuh itu sendiri. Kalau dia maaf, makan, dia minta pampasan. Siapa yang kena bayar? Pembunuh itu sendiri ke keluarga pembunuh? Yang pembunuh itu sendiri kena bayar. Yang tadi itu kalau tersilap bunuh, keluarga dia yang bayar. Kemudian kalau dia maafkan, maafkan. Tak ada minta apa-apa, dan dengan percuma. Kemudian yang lagi satu yang tertanya itu adalah orang yang terbunuh fisabilillah. Dan ini bukan pembunuhan biasa, ini dalam peperangan. Jadi orang Islam terbunuh, yakni sama ada dibunuh oleh orang kafir ataupun apa dia panggil tu, friendly fire. Tersilap terkena apa ke, mati ataupun terluka ke apa semuanya, pijak main ke apa. Jadi pun terbunuh, dia pun syahid juga. Tapi dalam hadis Nabi SAW kata bahawa apa ni, seseorang itu apa ni tidak akan lepas daripada mana ni. Orang syahid ni pun tak dapat masuk syurga terus kalau dia tak bayar hutang dia, berkurang makna dia gitulah. Kalau hutang tak terbayar pada manusia. Jadi untuk orang-orang macam ni, kalau orang kafir yang bunuh dia, kita tak ada cerita lah orang kafir kena bunuh, kisos ke apa, tak kisos. Kalau kita dalam peperangan semua dah ada boleh bunuh pun, kita tak ada cerita lah. Dan kalau lah tak dapat pun, kita tak minta pampasan ke apa semua, dah tak ada cerita. Sebab dalam peperangan situasi dia, dia hukum-hukum dia berbeza dengan waktu biasa. Jadi sekarang soalannya, orang ini sebelum pergi perang dia ada hutang ke mana-mana, okay, ataupun dia hutang apa ke, senjata dia ke apa, jadi dia meninggal dunia. Kalau ada orang boleh bayarkan atau orang boleh halalkan hutang tersebut, selamatlah dia dapat naik lah. Sebab orang mati syahid ini dia akan masuk juga tanpa hisap dan tanpa azab. Kalau tak dapat, kalau diketahui oleh orang lain, orang lain yang bayarkan, selamat dia juga. Ataupun pemerintah nak bayarkan kalau pemerintah tahu, okay. Kalau tak ada, maknanya tetap tergantung kan? Sampai lah hutangnya dibayar hari kiamat. Mana boleh bayar hari kiamat kan? Mana ada duit? Oh, ada helmet juga. Ada orang bakar duit untuk eh? Nanti kat sana dia ada apa? Dia banyak duit. Tak ada kan? Nanti kat situ Allah SWT hukum lah mahal dia macam mana nak bayar. Itu jawapan. Ada soalan lain? Jadi ini sebenarnya menunjukkan apa ni, besarnya apa ni urusan apa ni hutang ni lah. Kita berhutang susah bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.